Disinilah mula semua terjadi. Di hamparan pasir putih kisah ini, di matamu ku temukan damaiku, di pelukanmu ku rasakan cintamu. Terindah ku dapatkan cinta.